بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepadanya Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang karena pertolongan dan rahmatnya sampai detik ini kita masih bisa bersabar menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita masih bisa bersabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita masih bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan musibah di kehidupan dunia ini. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di kesempatan menjelang pagi hari ini, dimudahkannya kita melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita menuju rumah Allah untuk mengerjakan salat berjamaah, yang kemudian kita duduk di salah satu taman surga untuk bermajlis ilmu. Walaupun kalau kita lihat dalam satu pekan dari 7 hari yang ada, salat subuh berjamaah yang terbaik itu sebenarnya bukan di hari Ahad, tetapi ada di hari Jumat. Namun tentunya setiap hari seorang muslim laki-laki terkhusus harus berusaha untuk mengejar salat berjamaah, tidak hanya subuh tetapi juga waktu-waktu salat wajib yang lainnya. Namun terkhusus salat subuh berjamaah di hari Jumat ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keutamaannya yang khusus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis sahih. Baginda Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, afdalus salati salatus subhi fil jumu'ati bil jamaah. Seutama-utama salat adalah salat subuh yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah. Sekali lagi, seutama-utama salat adalah salat subuh yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah. Maka ketika kita punya semangat di hari Ahad untuk salat subuh berjamaah, nanti kalau kita bertemu dengan hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin, kita harus lebih bersemangat untuk mengejar salat subuh berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu, teman-teman yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita adalah tentang memasuki pintu-pintu surga. Seorang muslim atau muslimah kalau ditanya mau tidak masuk surga, pasti jawabannya mau. Jangan sampai kalau ditanya masuk surga, jawabannya insya Allah. Harus yakin, mau dan harus. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah," kalau kalian minta kepada Allah, "Saluhu al-jannatal firdausal a'la." Jangan tanggung-tanggung, mintalah kalian kepada Allah surga firdaus yang tertinggi. Rasulullah dalam satu riwayat mengibaratkan susunan surga itu seperti kubah. Dari tengah ke kanan ke kiri. Seperti kubah. Al-a'la wal-awsat, surga yang paling tingginya dan yang paling tengahnya, itulah surga firdaus. Surga yang paling tengah dan yang paling tingginya, itulah surga firdaus. Yang di atas surga firdaus itu ada arasy-Nya Allah. Arasy adalah tempat beristiwa, bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istiwa dalam bahasa Arab artinya istiqrar dan juga ala, menetap dan tinggi di atas arasy. Jadi kalau kita sebagai orang Islam ditanya di mana Allah, jangan bingung. Allah beristiwa, bersemayam di atas arasy-Nya, di atas langit sana. Dan tentang hal ini diulang-ulang dalam Al-Quran ayat yang hampir sama lafadznya sebanyak 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemberi Rahmat beristiwa di atas arasy-Nya, bersemayam, menetap dan tinggi di atas arasy-Nya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita minta kepada Allah, minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga yang paling tinggi dan paling tengahnya, surga Firdaus. Jadi jangan ada istilah, ah yang penting Ustaz masuk surga lah, walaupun sambil kokosehan, tiap orang Sunda. Jangan. Kita harus penuh keyakinan dan penuh harapan ingin mendapatkan jannah, surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Gak tanggung-tanggung, bahkan bareng kita masuknya dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Karena kenikmatan surga barakallahu fikum tiada taranya. Kalau kita berbicara kenikmatan surga, ini akal kita enggak cukup. Bahkan kalau akal kita di-upgrade dulu beberapa kali tingkatannya, tetap tidak cukup untuk membicarakan tentang kenikmatan surga yang sebenarnya. Baginda Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ahli surga, penduduk surga, mereka akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Mereka juga akan selalu bahagia, gembira, tidak akan pernah sedih. Mereka akan terus sehat, tidak akan pernah sakit. Bahkan mereka akan selalu dalam keadaan muda, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah menua. Alhamdulillah saya masih muda, Pak. Ini bagaimana bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh. Jangan takut, kalau masuk surga kembali kepada masa mudanya. Bukan berarti orang yang sepuh tidak masuk surga lah, tidak. Tetapi yang benar, siapapun dia, kecil atau dewasa, masih muda atau sudah tua, kalau menjadi penduduk surga, ahli jannah, maka usianya menjadi muda. Kata Nabi SAW, sekitaran 30-35 tahunan. Ini postur tubuh dan penampakan yang masih luar biasa ya, sangat indahnya lah. Barakallahu fiikum. Tapi Ustaz sekarang perempuan 35 sudah keriput-keriput. Jangan lihat yang sekarang. lihat keumuman manusia. Kalau sekarang banyak orang masih muda sudah sakitnya parah, masih muda sudah banyak ubannya, masih muda sudah terlihat tua, itu faktor makanan, faktor kelakuan, dan faktor kemaksiatan. Para ulama menjelaskan bahwa di antara efek negatif kemaksiatan dan dosa adalah seseorang itu terlihat cepat tua padahal usianya masih muda. Berbeda dengan orang yang selalu beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlihat segar, bugar, bersih. Kemudian jamaah rahimakumullah, para penduduk surga juga mereka itu mutahharah, suci dan bersih. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Imran dan ayat-ayat yang lainnya, Allah menyiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi ahli surga. Kemudian disebutkan wa azwajum mutahharah, dan Allah mempersiapkan bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan atau dibersihkan. Ini para ulama tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullah ta'ala menjelaskan pasangan yang bersih dan suci maksudnya adalah betul-betul fisik mereka sebagai penduduk surga. Kalau wanita ya bidadari surga, kalau laki-laki ya pangeran surga, betul-betul terjauh dari segala macam kotoran dan kejelekan. Secantik-cantiknya wanita di dunia, Pak, tetap ada momen jeleknya. Ya kan? Kata orang kalau mau lihat wanita itu cantik atau tidak, istri kita itu cantik atau tidak, lihat pas bangun tidur. Karena beda pas bangun tidur dengan pas dia mau pergi ke undangan. Ya. Secantik-cantiknya wanita, tetap ada keburukannya. Ada kotoran. Dia buang air, dia buang angin, bahkan mungkin beringus, ya, meludah. Ini kotoran. Tetapi penduduk surga tidak ada hal-hal semacam itu. Para ulama sepakat penduduk surga mutahhar, suci, bersih. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang angin, tidak berkeringat, tidak beringus, tidak berdahak, tidak meludah. Lah terus bagaimana usaha kehidupan mereka? Nah di sini, makanya tadi saya bilang, kalau kita bicara tentang hakikat kenikmatan surga, otak kita yang lemah dan pendek ini tidak akan sampai. Sehingga kita gak perlu pusing-pusing memikirkan, wah bagaimana kok bisa, wah bagaimana kok bisa. Gak perlu seperti itu. Tetapi yang harus kita pikirkan, yang harus kita sibukkan adalah memperbanyak amal saleh agar kita berhak masuk ke dalam surga itu. Jamaah yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Dan tentang kenikmatan surga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Sajdah. As-Sajdah ini surat ke-32, ada di juz 21. Di sajdah ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan dan sembunyikan dari kenikmatan surga yang itu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, yang enak dipandang, yang nikmat dilihat, sebagai bentuk balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan saleh. As-Sajdah ayat 17. Jadi Tidak ada yang mengetahui hakikat kenikmatan surga yang sebenarnya. Sekalipun Nabi, sekalipun Rasul, tentang hakikatnya, gak ada yang tahu. Dan kenikmatan surga yang sebenarnya akan diketahui oleh siapa? Oleh orang yang memasukinya. Barakallahu fiikum. Para nabi, para rasul hanya sekedar tahu informasi gambarannya melalui wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya Allahu a'lam. Karena memang belum masuk ke fase menjadi penduduk surga. Tetapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Dan keyakinan merupakan salah satu syarat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita meyakini la ilaha illallah, berarti kita juga meyakini tentang kenikmatan surga, tentang kengerian neraka. Disebutkan sebuah hadis, hadis yang sahih dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, aku menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kursi. Hadis kursi adalah hadis yang di situ Rasulullah menyebutkan firman Allah, firman Allah yang di luar Al-Qur'an. Jadi firman Allah itu tidak hanya Al-Qur'an, tetapi juga ada dalam hadis kudsi, tentunya hadis kudsi yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Jalla Jalaluh, aku telah mempersiapkan, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Dibatasi untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kenikmatan di dalam surga yang hakikat kenikmatannya tidak bisa dilihat oleh mata di dunia. Tidak bisa didengar oleh telinga di dunia. Bahkan tidak bisa terbayangkan oleh fikiran dan khayalan manusia di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan firman Allah itu, kata Rasulullah, kalau kalian mau silakan baca ayat ke-17 di surat As-Sajdah yang tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi hakikat kenikmatan surga, di antaranya tadi yang kita sebutkan di awal, surga itu begini, begitu, ahli surga itu begini, begitu. Itu hanya informasi sekedar nama saja. Sekedar nama dan gambaran. Hakikatnya, fikiran dan khayalan kita setinggi apapun tidak akan sampai. Maka kalau kita ingin mengetahui hakikat yang sebenarnya kenikmatan surga, persiapkan diri untuk memasukinya. Dengan apa? Dengan amalan. Rasulullah tidak membebani umatnya untuk banyak berpikir, kok bisa surga begini, kok bisa ahli surga begitu, nanti di surga kok bisa seperti itu. Rasulullah tidak membebani dengan yang seperti itu. Tetapi Rasulullah hanya bersabda kepada para sahabat dan umatnya, i'malu, beramalah kalian, perbanyak amal saleh. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing kalian, masing-masing kita semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takdir yang telah digariskan baginya. Jadi kuncinya beramal, memperbanyak amalan saleh. Dan yang namanya amal jamaah rahimakumullah itu harus ada gerak badan, ya kan? Enggak bisa kita tanpa gerak badan. Ingin menjadi hafizul Quran, badannya harus gerak. Berusaha mulai mempelajari Al-Quran, tajwidnya, bacaannya, kemudian menghafal. Anak kecil cita-cita ingin jadi hafidul Quran, penghafal Quran. Gak bisa kalau tiap harinya diem di rumah atau main terus, ya main PS, main sepeda. Harus gerak badannya untuk menghafal Al-Quran. Seorang suami ingin menjadi pemimpin rumah tangga yang berhasil, yang sukses, yang saleh, yang dicintai oleh Allah, harus gerak badannya, ada amalan. Mulai dari mempelajari ilmunya, kemudian diterapkan ilmunya itu kepada anak dan istrinya di rumah tangga. Semua. Memakmurkan masjid pun tidak hanya slogan, tetapi ada gerak badan, ada amalan, ya, konkret. Itu kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian. Perbanyak amal saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang ayat tadi di surat As-Sajdah ayat ke-17, berkata seorang ulama besar di zamannya, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, akhfa qawmun amalahum. Makna dari ayat tadi adalah, ada suatu kaum, mereka menyembunyikan amal-amal saleh mereka. Jadi betul-betul mengamalkan amalan-amalan kebaikan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai takut kalau ada orang lain lihat, boro-boro ingin mendapatkan penilaian orang lain, boro-boro ingin riya atau sum'ah, kelihatan pun dia sudah khawatir, sudah takut. فَأَخْفَاللَّهُ لَهُمْ مَا لَمْ تَرَعَيْنُمْ. Karena seperti itu mereka beramal, maka Allah Jalla Jalaluh juga menyembunyikan kenikmatan yang luar biasa sebagai balasan untuk mereka, kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata di dunia. Walam yakhtur ala qalbi bashar, bahkan tidak bisa terfikirkan, terbayangkan oleh akal manusia. Jadi Allah itu maha adil, ya. Ketika seorang hamba beramal saleh dan berusaha sirran, bersembunyi-sembunyi, karena dia fokusnya kepada Allah, hanya Allah yang dia tuju, ikhlas, maka Allah menyiapkan balasan, kenikmatan, pahala yang baik. Juga sama seperti itu, disembunyikan, yang kenikmatannya luar biasa dan tidak bisa diketahui. Barakallahu fikum. Ini dinukil ucapan Al-Hasan Al-Basri ini oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu taala, dan disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan kalau kita lihat Imam Al-Hasan Al-Basri ini ulama yang subhanallah zuhud dan wara'nya luar biasa. Yang saya ketahui dari beberapa buku sejarah tentang beliau ini, beliau kalau ceramah itu banyak pingsannya, saking besarnya rasa takut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, menangis beliau, jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian bangun. Kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, menangis lagi, jatuh pingsan lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena besarnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan tumbuh jikalau seseorang memahami ilmu agama dengan benar. Dia memahami ilmu agama dengan benar, sehingga dalam rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan, wahai kaum mukminin, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia melihat dirinya sendiri, dirinya belum bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, takut kepada Allah. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah. Kemudian dia melihat dirinya terkadang masih ingin dipuji oleh orang lain, masih ingin dipuji oleh manusia di sekitarnya. Akhirnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan 5 menit sekali Imam Al-Hasan Al-Basri ceramahnya pingsan, bangun ceramah lagi pingsan. Kalau saya pribadi jamaah belum bisa seperti itu, ya. Dan gak kebayang kalau saya pingsan-pingsan terus. Ceramahnya cuma sejam, pingsannya 50 menit, ya, Masya Allah. Tetapi Dari sisi ketakutan kepada Allah, ini harus kita contoh. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri di zamannya juga ada ulama yang terkenal, ulama besar. Bahkan terkenal sebagai ulama ahli ta'wil mimpi. Karena ini urusan menta'wil, menafsirkan mimpi bukan sembarangan orang, bukan sembarangan ulama bahkan. Ada seorang ulama besar ahli ta'wil atau tafsir mimpi di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Dan ternyata Al-Hasan Al-Basri dengan Ibnu Sirin ini hubungannya kurang baik. Hubungannya kurang baik. Karena ya perbedaan pendapat. Masalah karakter dalam dakwahnya berbeda. Tetapi seharusnya tidak menjadikan dua da'i, dua ulama yang sama-sama di atas tauhid dan sunnah untuk bergesekan. Enggak, ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tetapi itulah, yang namanya ulama juga manusia. Yang namanya manusia ada karakter-karakter buruknya. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Sehingga kita semua harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah di antara mereka berdua terjadi. Suatu malam Al-Hasan Al-Basri bermimpi. Beliau bermimpi. Bermimpi ada di kandang kambing, kandang domba, telanjang dada, gak pakai baju, megang tongkat. Pas bangun beliau bingung, ini saya mimpi apa? Di kandang domba, telanjang dada, gak pakai baju, megang tongkat. Beliau bingung, gak bisa menafsirkan mimpi. Karena memang bukan ulama sembarangan yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi hati-hati ya, kalau kita melihat ada orang ahli tafsir mimpi, ternyata Al-Quran saja belum hafal. Ahli tafsir mimpi, baca bahasa Arab juga masih belepotan. Jangan percaya. Dari kalangan ulama saja tidak semua ulama yang bisa. Spesial, istimewa, khusus. Akhirnya Al-Hasan Al-Basri teringat. Ada ulama Ibnu Sirin. Dia kompeten dalam ilmu tersebut. Kemudian mengutus seorang muridnya. Datanglah kamu kepada Ibnu Sirin, tanyakan, ada seseorang bermimpi seperti ini. Ini mimpi, dia ada di kandang domba, kemudian dadanya telanjang, gak pakai baju, dan dia pegang tongkat. Coba tanyakan, apa itu ta'wilannya, tafsiran mimpinya? Dan jangan bilang kepada Ibnu Sirin kalau itu saya yang bertanya. Jadi gak mau ketahuan. Gak mau ketahuan. Masih ada gesekan, ini clash ya. Akhirnya datang muridnya kepada Ibnu Sirin. Oh Imam, ada seseorang menitip pertanyaan. Dia bermimpi begini-begini, apa kira-kira tafsiran mimpinya? Berikan kami faidah. Langsung Imam Ibnu Sirin menjawab, sampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri. Kalau dia mau bertanya, datang sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Subhanallah. Akhirnya murid ini pulang. Sampaikan kepada gurunya, wahai Imam, kata Imam Ibnu Sirin, jawabannya, kalau Al-Hasan Al-Basri mau bertanya, bertanya langsung datang, jangan nyuruh orang. Kaget Al-Hasan Al-Basri. Akhirnya bertemulah. Dan ini awal terjadinya komunikasi antara dua imam besar ini, Hasan Al-Basri dengan Ibnu Sirin. Terjadi komunikasi. Cek orang sekarang mah silaturahmi. Bertemu mereka. Salaman, ya, salam dijawab, salaman jabat tangan. Dan ingat, ketika kita berjabat tangan, kata Rasulullah, tidaklah dua muslim berjabat tangan, tentunya mahram dengan mahram ya. Melainkan akan berguguran dosa-dosa dari keduanya. Tetapi kalau bersalamannya bukan mahram, itu bukan berguguran dosa. Pertumbuhan dosa. Hati-hati. Ini berguguran dosa itu kalau bersalamannya yang mahram dengan mahram. Laki-laki dengan laki-laki muslim, perempuan dengan perempuan muslimah. Atau laki-laki dan perempuan yang mahram. Gak ada masalah. Akhirnya mereka ketemu nih, dua imam ini. Kemudian, kalau sudah ketemu kan gak mungkin langsung berantem ya. Sudah salam. Dan salam itu adalah Kata guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan Afidahullah, penghilang penyakit hati. Sehingga seorang muslim kalau dia punya masalah dengan muslim yang lain, sedang ada kebencian, ketidaksukaan, ucapan salam jangan ditinggalkan. Walaupun kita sedang enggak suka sama tetangga kita, tetapi dia muslim, ucapan salam kita ucapkan, kalau dia salam kita jawab. Karena salam akan menghilangkan penyakit hati. Biidznillah. Akhirnya Al-Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Ibnu Sirin, kenapa engkau bisa tahu kalau yang bermimpi seperti itu adalah aku?" Seakan-akan tahu perkara gaib kan? Padahal enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Aku melihat di daerah sini tidak ada yang mungkin mendapati kondisi dari takwilan mimpi tersebut." Sehingga dijelaskan, orang yang dia berada di kandang domba, berarti dia hidup dengan kesederhanaan, qanaah, zuhud, ya. Tidak bermegah-megahan, tidak bermewah-mewahan dengan dunia. Sederhana dia hidupnya. Karena yang dia kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dadanya telanjang, enggak pakai baju. Artinya hatinya bersih. Hatinya bersih, enggak ada penyakit hati kepada manusia. Berkarakter bagus, akhlaknya baik, mulia. Dan dia memegang tongkat, dia memegang erat tali Allah Subhanahu wa taala. Dia memegang erat ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas sunnah tidak tergoyahkan, di atas tauhid tidak tergoyahkan. Dan tidak ada orang di daerah ini, di kampung ini, yang bisa seperti itu kecuali hanya engkau. Subhanallah. Ibnu Sirin malah balik memuji. Memuji Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala. Akhirnya semenjak itu dua imam besar ini di zamannya bersinergi, ya, bersama-sama ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah. Mengenalkan umat kepada Allah dan Rasulnya. Mengenalkan umat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dan memang dakwah tidak bisa sendirian. Kalau ada orang yang berdakwah, seorang dai berdakwah, dia inginnya sendiri terus. Kalau ada dai lain yang berceramah, dia panas misalkan. Ketahuilah ini hamba yang sombong. Karena enggak mungkin seorang dai berdakwah sendirian. Apalagi di zaman sekarang. Fir'aun saja yang kezalimannya, kelalimannya melebihi pemimpin-pemimpin rezim di zaman sekarang di berbagai banyak negara, ya, di dunia sekarang ini. Fir'aun masih lebih jahat, masih lebih parah, ya, kejahatannya. Tetapi Allah mengutus kepada Fir'aun berapa nabi? Dua. Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun saja didawahi oleh dua nabi. Apalagi umat di akhir zaman, ya, yang banyak seperti ini. Gak bisa dainya sendirian. Gak bisa. Maka harus bersinergi, saling ta'awun, bekerja sama untuk mengenalkan umat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas tentang hakikat kenikmatan surga atau jannah Allah jalla jalaluh. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an, tentang 8 pintu surga, dan ini yang diyakini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ditanya pintu-pintu surga itu ada berapa sih, jawabannya ada 8. Ada 8. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Apa saja? Nah, ini yang akan kita masuki insyaallah taala satu persatu. Memang secara umum kita akan bisa memasuki pintu-pintu surga itu adalah dengan amal soleh. Tapi kita harus tahu apa saja sih amal solehnya, sehingga kita lebih mempersiapkan diri, lebih bersemangat dalam beramal. Ada 4 pintu disebutkan dalam satu riwayat hadis. dan 4 pintu sisanya disebutkan dalam beberapa riwayat hadis terpisah. Di antaranya disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin." Di surga itu ada 8 pintu. Di surga ada 8 pintu. Dan tentunya berbeda pintu surga dengan pintu yang ada di dunia. Hanya namanya saja yang sama. Hakikatnya, wujudnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau kita bayangkan mungkin seperti ini. Ini untuk takribul faham saja. Kita punya pintu di rumah. Sebesar-besarnya pintu rumah paling berapa sih? Ya kan? Paling juga 2 daun pintu. Yang penting bisa masuk ranjang atau lemari gitu kan. Tapi kalau kita pergi ke Masjidil Haram di Makkah atau di Madinah, lihat tuh pintunya seperti apa. Besar kan? Atau kalau di Indonesia lihat pintu Istana Presiden. Besar kan? Nah itu. Jadi sama-sama pintu namanya, tetapi wujud dan hakikatnya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kata Rasulullah, fil jannah thamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Dari 8 pintu surga itu ada 1 pintu yang dinamai pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Bab artinya pintu. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. Yang pintu Ar-Rayyan ini tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang gemar saum, gemar berpuasa. Ini dalil bahwasannya di surga ada 8 pintu dan salah satunya disebut pintu Ar-Rayyan. Kemudian disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, man anfaqa zawjain fi sabilillah, siapa saja yang menginfakkan, menyedekahkan, mendermakan sepasang hartanya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan diseru dari pintu-pintu surga, dipanggil, ya abdallah hada khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Sepasang harta yang didermakan, disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama berselisih pendapat tentang artinya. Disebutkan oleh Al-Qadhi bahwa Al-Harawi rahimahullah taala menyebutkan sepasang harta di sini artinya adalah sepasang unta. Dan unta itu satu ekornya ratusan juta, Pak. Jadi hati-hati ya, jangan menghina dasar kamu unta. Itu hewan mahal, Pak. Masya Allah, Avanza kalah. Ya. Sepasang unta ratusan juta tuh. Ada yang mengartikan juga kata Al-Harawi artinya sepasang kuda. Sepasang kuda. Dan juga ada yang mengartikan kata Al-Harawi artinya sepasang budak hamba sahaya atau budak belian. Tetapi kata Imam Ibnu Arafah rahimahullah, zaujain, sepasang harta yang diinfakkan, didermakan di jalan Allah, ini maknanya luas. Yang penting harta memang sepasang. Mau itu hewan tunggangan, hewan ternak, ataupun benda, barang, apapun itu, yang sepasang, ini lebih dari satu, diinfakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, untuk membantu Islam dan kaum muslimin, termasuk hadis ini, masuk ke dalam hadis ini. Maka pelakunya akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdullah hadha khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan, dipuji dia, subhanallah. Kemudian kata Nabi dalam hadis ini, faman kana min ahli salati du'ya min babis salah. Kalau ternyata orang tersebut adalah orang yang rajin mengerjakan salat, maka dia dipanggil masuk surga melewati pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad ia min babil jihad. Kalau orang tersebut ternyata orang yang rajin berjihad, dipanggil masuk surga melewati pintu jihad. Wa man kana min ahlis siyam du'iya min babir rayyan. Dan kalau orang tersebut adalah orang yang rajin berpuasa, dipanggil masuk surga melewati pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahlis sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan kalau dia adalah orang yang rajin bersedekah, rajin memberi, membantu, menyumbang di jalan Allah untuk Islam dan kaum muslimin, maka dia akan dipanggil memasuki surga melewati pintu sedekah. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan berapa? 4 nama pintu surga. Ini hadis yang saya maksud, disebutkan dalam satu riwayat hadis 4 nama pintu surga. Hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada pintu salat, pintu jihad, pintu ar-rayyan atau shaum, dan pintu sedekah. Sisa berapa? 4 lagi. Mendengar hadis ini atau sabda ini, ketika itu di tengah-tengah para sahabat ada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau kemudian bertanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jadikan ibuku dan bapakku sebagai tebusan. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin." Wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi? Kesusahan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu surga yang 8 itu? Artinya kata Abu Bakar, kalau ada seorang hamba Allah dia dipanggil masuk surga dari ke-8 pintu surga, sudah bahagia dia, di atas kebahagiaan yang sempurna. Gak ada kesulitan, kesusahan, kepayahan atau ujian yang perlu dia khawatirkan. Bahagia dia. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab?" Yang jadi pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah memang ada seorang hamba Allah yang dia akan dipanggil masuk ke dalam surga melewati pintu yang 8 tersebut? Nabi SAW menjawab dengan doa, "Na'am, ya, tentu ada. Wa arju an takuna minhum." Dan aku sangat berharap, aku meminta kepada Allah agar engkau wahai Abu Bakar termasuk dari golongan tersebut. Dan ingat, setiap doa Nabi Muhammad itu diijabah, dikabulkan. Artinya ketika Rasulullah mengatakan ini, ini adalah rekomendasi, tazkiyah, jaminan dari Rasulullah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau kita cari tahu siapa sih orang yang dia masuk surga melewati 8 pintu surga, dipanggil dari 8 pintu surga, jawabannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan oleh nas dalil. Dan masalah kita memutuskan atau memvonis, memastikan seseorang masuk surga atau tidak, ini perlu dalil khusus ya, kalau per person. Kalau secara umum enggak ada masalah. Kaum yang beriman, kaum yang bertakwa, orang-orang soleh pasti masuk surga. Ini secara umum. Tetapi per person, misalkan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar atau Utsman atau Ali, atau misalkan orang di zaman sekarang, Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, Imam Fulan bin Fulan, Kiai Fulan bin Fulan. Ketika kita akan memastikan dia syahid atau dia pasti masuk surga, itu harus ada dalil. Artinya ketika tidak ada nas dalil, kita jangan sembarangan. Jangan memaksakan untuk memastikan seseorang masuk ke dalam surga. Ini perkara gaib. Hadis ini menjadi dalil bahwa Abu Bakar masuk surga dan dipanggil dari 8 pintu surga yang ada. Subhanallah. Maka orang-orang yang benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang menghina dan menjelek-jelekkan Abu Bakar As-Siddiq, berarti dia telah menolak hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan dia telah sombong. Dia menghina seseorang yang mulia, bahkan manusia termulia setelah Nabi Muhammad, ya, dari kalangan manusia, Abu Bakar As-Siddiq, yang sudah dijamin masuk surga bahkan lewat 8 pintu surga, sedangkan dia tidak ada yang memastikannya, tetapi dia berani mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang sombongnya luar biasa, na'udzubillah. Dan kalau ada orang yang berani menghina para sahabat Nabi, satu sahabat Nabi dia cela, kita kasih tahu untuk dia segera bertobat kepada Allah. Kalau ternyata dia kekeh dengan kebenciannya kepada para sahabat, kita tinggalkan. Karena kita butuh orang-orang saleh di akhirat nanti, bukan orang-orang yang toleh, bukan orang-orang yang jahat atau durhaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah menyebutkan satu riwayat tentang bergunanya teman saleh nanti di akhirat. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, nanti ketika seorang mukmin yang saleh, muslim yang saleh masuk ke dalam surga, di surga dia mencari-cari temannya. Teman yang dulu di dunia bareng, berteman. Ya Allah, wahai Rabbku, kemana si fulan? Kemana si fulan? Dulu dia di dunia adalah teman saya. Kata Allah, lalu dijawab kepada mukmin yang saleh tersebut, dia di neraka. Huwa finnar. Akhirnya orang saleh ini yang sudah menjadi penduduk surga meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat orang saleh. Akhirnya karena sebab syafaat orang saleh ini dan Allah mengizinkan ada syafaat tersebut, ditariklah temannya itu dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Indahnya berteman dengan orang saleh. Nikmatnya berteman dengan orang saleh. Maka cukuplah yang menjadi teman kita, yang menjadi orang-orang yang berkumpul dengan kita adalah orang-orang saleh. Karena manfaatnya tidak hanya dunia, tetapi juga akhirat. Barakallahu fiik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya tentang pintu surga yang 8. Tadi baru 4 ya. Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, muttafaqun alaih. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseru tentang syafaatnya. Ya Muhammad, adkhil al-jannata min ummatika. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan olehmu dari umatmu man la hisaba alaihi min al-babil aiman min abwabil jannah, umatmu yang dia tidak harus dihisab, artinya dia boleh masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Masukkan mereka ke dalam surga melewati pintu surga yang bernama babul aiman, pintu al aiman. Ini yang kelima, berarti nama pintu yang kelima, pintu al aiman. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dhalika minal abwab. Selain pintu al-aiman, berarti 7 sisanya, selain pintu al-aiman, itu semua umatmu, semua orang yang menjadi ahli surga bisa mendapatkan. Saling berserikat, yani bisa mendapatkan. Tetapi khusus pintu yang namanya al-aiman, khusus dimasuki oleh orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhak masuk surga tanpa hisab. Barakallahu fiikum. 5 ya, pintu surga sudah kita temui. Selanjutnya disebutkan hadis oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis dari Rauh bin Ubadah. Rauh bin Ubadah menerima hadis dari Ash'ath. Ash'ath dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Disebutkan dalam hadis Ahmad ini, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an madlamatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga, dari pintu-pintu surga ada satu pintu yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang afa an madlamah. Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dia selalu memaafkan gangguan orang lain atas dirinya. Disebut kata para ulama ini pintu Al-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil nas. Waktu apa ini, Pak? Oh, anak kira salat zuhur. Syuruk ya, Masya Allah. Baik, sampai jam 6 Insya Allah ya. 10 menit lagi. Pintu al-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil nas ada di surat Al-Imran. Di antara karakter orang-orang yang bertakwa adalah al-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil nas, selalu menahan marah, selalu menahan emosi, dan selalu memberikan maaf kepada manusia, kepada orang-orang, walaupun dia diganggu, walaupun dia disakiti. Taib, ini yang ke berapa? Ke-6. Pintu al-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil nas, pintu orang-orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Kemudian selanjutnya, ikhwan fi din, azakumullah jami'an. Pintu yang ke-7 dan pintu yang ke-8, ini disebutkan dalam beberapa riwayat seperti riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Namun para ulama berselisih pendapat. Kita ambil yang ke-7 dulu. Yang ke-7, para ulama menjelaskan bahwa yang ke-7 adalah pintu al-hajj, pintu haji. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Diambil dari rukun Islam yang berapa? 5. Hati-hati ya. Zaman sekarang banyak muslim yang KW. Ditanya rukun Islam sama rukun iman, Pak Belit. Ya. Rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6. Tuh, salah kan? Pak Belit. Hati-hati. Dan kita jangan menjadi muslim yang KW, harus orisinil. Karena yang KW itu murah harganya, ya kan? Ya, orisinil mahal. Melihat dari rukun Islam yang 5, Ibnu Hajar menjelaskan. Tadi di hadis yang sudah disebutkan, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ini masuk zakat ya, sedekah zakat. Ada pintu saum puasa, pintu jihad. Haji belum disebutkan kata Ibnu Hajar. Maka ada pintu haji. Ada pintu haji. 7 berarti kan? Satu lagi yang ke-8, nah di sini para ulama berselisih pendapat tentang pintu yang ke-8 dari pintu-pintu surga. Tetapi mayoritas ulama menyebutkan yang ke-8 adalah pintu ilmu. Pintu al-ilmu, ilmu. Ilmu agama Islam yang benar. Walaupun ada yang menyebutkan yang ke-8 pintu zikir, pintu mengingat Allah. Ada juga yang menyebutkan yang ke-8 pintu ridha, pintu keridhaan Allah. Ada juga yang menyebutkan pintu yang ke-8 pintu at-taubah, pintu taubat kepada Allah. Tetapi kita gabungkan zikir, ridha dan taubat masuk ke dalam ilmu. Karena enggak mungkin seseorang bisa mendapat ridha Allah tanpa ilmu Islam yang benar. Enggak mungkin seseorang bisa bertaubat kepada Allah dari dosa dan kesalahannya tanpa ilmu Islam yang benar. Enggak mungkin juga seseorang bisa berzikir mengingat Allah baik dengan lisan ataupun hati ataupun amalannya tanpa ilmu Islam yang benar. Jadi zikir, taubat dan ridha kita masukkan ke dalam pintu ilmu. Selesai 8 pintu surga. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar dan juga para ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian tadi tentang seorang sahabat yang dipanggil masuk surga melewati 8 pintu surga seluruhnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar ini bukan nama Pak ya. Tetapi kunyah. Kunyah ini sunnah. Kalau seorang muslim pakai kunyah, kunyah adalah sebutan atau panggilan yang diawali dengan abu atau ummu. Abu artinya bapak, ummu artinya ibu. Abu Bakar berarti bapaknya si Bakar. Ummu Bakar berarti ibunya si Bakar. Dan muslim kalau punya panggilan abu atau ummu, niatnya mengikuti Rasulullah, maka ada pahala. Tetapi sayangnya di zaman sekarang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Sehingga kalau pakai panggilan abu, wah ini berarti orangnya keras. Padahal itu oknum. Kalau pakai abu atau ummu dipanggilnya, oh berarti ini teroris. Padahal itu oknum. Padahal abu dan ummu ini panggilan yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang menyalahgunakan, jangan kemudian warisan Rasulullah yang disalahkan. Ya kan? Nah, seperti itu. Ada pahala. dan diambil dari nama laki-laki terbesar anak kita. Kita misalkan punya anak laki-laki yang paling besarnya, walaupun dia nomor 2 atau nomor 1 atau nomor berapa, laki-laki terbesar, misalkan namanya Ahmad, berarti bapaknya dipanggil Abu Ahmad, ibunya dipanggil Ummu Ahmad. Ada pahala, Pak. Sama seperti kita sholat sunnah tahiyatul masjid, ada pahala. Itu pun sama, ada pahala. Dan ini bukan masalah Arab-Araban ya. Sekarang sedang ramai itu orang anti-Arab. Padahal sebetulnya bukan anti-Arab, tetapi anti-Islam. Kata mereka, ya, janganlah ke Arab-Araban. Padahal kita sebagai orang Islam, kita tidak memakai istilah Arab kalau bukan Islami. Karena di Arab pun banyak yang bahlul. Ya, di Arab pun banyak yang bahlul, ya, banyak yang majnun. Arab-Arab yang bahlul ya tidak kita ikuti. Bahkan Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kehidupannya jahiliyah. Jahiliyah. Ada orang bilang, gak usah lah muslim itu pakai sorban, peci, berjenggot, pakai jubah, gamis, gak usah lah. Itu Arab-Araban. Abu Jahal saja seperti itu katanya. Padahal dia belum bertemu dengan Abu Jahal. Bisa ngomong seperti itu. Mudah-mudahan dia ketemu nanti di neraka. Kalau dia tidak mau bertaubat. Kalau kita lihat Arab sebelum Islam, na'udzubillah, orang Arab jahiliyah tawaf di sekitar Ka'bah telanjang, Pak. Gak pakai baju. Jadi, penampilan kearaban yang memang itu Rasulullah wariskan, yaitu Islami. Dan kita menolak Arab yang tidak Islami. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan kita terkecoh. Ya. Ada orang anti-Islam tetapi bilangnya anti-Arab. Barakallahu fikum. Kembali kepada apa tadi? Hah? Oh iya, kunyah ya. Sampai ke sini jadinya. Masya Allah, kejauhan kita. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Uthman. Orang sekarang taunya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal Abu Bakar bukan nama. Namanya adalah Abdullah bin Uthman. Panggilannya Abu Bakar. Karena kurangnya pemahaman terhadap Islam, terhadap nama-nama Islam, akhirnya karena nama-nama orang kita banyak tuh pakai nama Abu Bakar ya. Bahkan kalau enggak salah Bapak Bupati ya. Pak Abu Bakar, Masya Allah. Itu kunyah yang jadi nama. Padahal Abu Bakar namanya Abdullah bin Usmah. Jadi kita harus belajarlah bahasa Arab. Arab yang Islami ya, bukan Arab yang bahlul. Arab yang Islami. Jangan sampai seperti kisah seorang teman, dia kedatangan pamannya yang keturunan Yaman atau orang Yaman, Arab Yaman, kumpul sama warga. Di akhir perkumpulan ingin ada doa. Kata orang-orang di situ, itu paman ente asli Arab, suruh berdoa. Kemudian si keponakan ngomong dengan bahasa Arab ke pamannya, ya am, dari bahasa Arab, antum ini disuruh berdoa, pimpin doa sama mereka. Dia bilang, wah saya gak bisa berdoa, saya gak pantas, saya masih banyak dosa. Pakai bahasa Arab dia ngomongnya. Warga yang dengar langsung mengaminkan. Amin, Masya Allah. Sampai istighfar dia, astagfirullah. Kita ngobrol, mereka malah mengaminkan. Astagfirullah, diaminkan lagi. Amin. Nah ini, jangan kita sebagai muslim itu tidak tahu bahasa Arab. Ya, dipelajari. Dimulai dari sekarang, walaupun kita sudah telat. Tidak ada istilah terlambat. Barakallahu fiik. Kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tentang Abu Bakar, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa wahai para sahabat di antara kalian yang di pagi hari ini sedang berpuasa? Abu Bakar menjawab, ana, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazatan? Amalan yang kedua. Siapa wahai para sahabat di antara kalian sekarang ini yang sudah mengantarkan jenazah muslim ke pekuburan? Abu Bakar menjawab lagi, ana, saya wahai Rasulullah. Ini para sahabat yang lain diam karena memang merasa belum mengamalkan. Rasulullah bertanya yang ketiga kali. Faman at'ama minkumul yawm miskina? Siapa yang di pagi hari ini sudah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya untuk yang keempat kalinya. Faman 'ada minkum al-yawma maridan? Siapa di antara kalian wahai para sahabat di pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ini posisinya pagi hari loh. Bukan siang, bukan sore, pagi hari. Kata Abu Bakar, ana. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka masuk akal kalau Abu Bakar tadi didoakan, engkau masuk surga dari 8 pintu seluruhnya wahai Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis ini Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah empat amalan ini terkumpul dalam diri seseorang melainkan pasti dia masuk ke dalam surga. Apa saja amalan ini? Pertama, shaum. Kedua, mengantar jenazah ke pekuburan. Yang ketiga, memberi makan orang miskin, sedekah, terkhusus dengan makanan jadi ya. Yang keempat, menengok orang yang sakit. Empat amalan ini terkumpul dalam satu hari, bahkan Abu Bakar di pagi hari dijamin masuk surga. Subhanallah, hadis riwayat Muslim. Tetapi para ulama juga menjelaskan kenapa Abu Bakar As-Siddiq berhak masuk surga, dipanggil dari 8 pintu surga. Yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam, dinukil ucapan dari Abu Bakar Al-Muzani, Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah. Ma faqa Abu Bakrin ashaba Rasulillah bisawmin wala salatin. Kata Al-Muzani rahimahullah, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melampaui para sahabat, yakni mengalahkan para sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu anhu, karena banyaknya amalan puasa atau salat yang dia kerjakan. Tidak hanya karena itu, lakin akan tetapi bi syai'in kana fi qalbihi, juga karena sebab yang ada dalam hatinya, sesuatu yang mulia dalam hatinya. Apa itu? Alladhi kana fi qalbihi al-hubbu lillah wan nasihatu fi khalqihi, yaitu dalam kalbu hati Abu Bakar As-Siddiq ada kecintaan kepada Allah dan ada semangat untuk terus memberikan nasihat kepada kaum muslimin, nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita mau mencontoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman namanya, kalau kita ingin juga dipanggil oleh malaikat, oleh Allah SWT masuk ke surga melewati 8 pintu surga, yang harus kita persiapkan adalah pertama kondisi batin. Bagaimana? Harus kita memiliki kecintaan kepada Allah yang kuat, kecintaan kepada Allah yang sebenarnya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, bukan karena yang lainnya. Orang zaman sekarang banyak cinta karena dunia, cinta karena harta, cinta karena kedudukan. Ketika hartanya habis, kedudukannya hilang, benci dia, tidak suka lagi. Ini salah. Tapi cinta harus karena Allah, kecintaan karena Allah. Yang kedua, kondisi batinnya selalu semangat memberikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada orang lain. Dan ketika ada orang yang menegur kita dikala kita salah, berarti dia sayang kepada kita, karena dia mau menyelamatkan kita dari siksa neraka. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan dalam ibadah, dalam agama, dalam muamalah, kita dibiarkan saja, berarti tidak ada orang yang sayang kepada kita. Hati-hati. Jadi teman yang benar, sahabat yang sebenarnya, sahabat sejati itu yang diibaratkan kepompong, ya, bukan yang kalau kita benar didukung, salah pun didukung. Enggak. Sahabat yang sejati kalau kita benar kita didukung, kalau kita salah diluruskan. Kemudian modal yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq adalah semangat beramal soleh. Puasanya ya diperbanyak, sholat diperbanyak. Itulah modal Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga, dipanggil lewat 8 pintu surga yang ada. Tapi sebagai penutup kita ulang 8 pintu surga yang tadi kita sebutkan. Pertama apa jemaah? Ar-Rayyan, pintu puasa boleh. Yang kedua, pintu sholat. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu sedekah yang kelima, pintu al-aiman yang keenam, pintu al-kadhimin al-ghaid wal-afina anin nas yang ketujuh, pintu haji yang kedelapan, pintu ilmu, masuk ke dalamnya juga zikir, ridha dan taubat. Pintu salat, perbanyak salat. Bukan salat yang wajib, tetapi salat yang sunnah. Kalau salat yang wajib, ya semua wajib, enggak ada pilihan. Ya kan? Tetapi salat sunnah diperbanyak, yang mustahab sunnah secara fikih. Tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah ba'diyah, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi syukrul wudu, ketika kita sudah wudu atau mandi junub, ya, kita salat sunnah 2 rakaat. Kemudian syuruk, ya, duha, salat tahajud, salat witir, banyak, ya, salat-salat sunnah yang memang ada dalilnya dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pintu saum, ini juga bukan puasa Ramadan, tetapi puasa yang sunnah diperbanyak, yang mustahab. Senin Kamisnya, Ayyamul Bidh, 3 hari di setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15, pertengahan bulan Hijriah. Kemudian 10, Muharram, Tasu'a, Asyura, 9, Dzulhijjah, puasa Arafah. Atau kalau kita masih kurang, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, terus seperti itu. Walaupun ini kebanyakan dilakukan oleh pemuda yang takut menikah. Ya, pemuda yang takut menikah. Bukan masalah sanggup atau enggak sanggup. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebut dalam Al-Quran, kalau orang itu fakir, bukan miskin lagi loh, lebih parah keadaannya, fakir, kemudian dia menikah, yughnihimullahu min fadli, Allah akan berikan kecukupan dari keutamaan Allah. Jadi ini masalahnya bukan sanggup gak sanggup, berani atau takut, pemberani atau pengecut gitu kan. Nah, biasanya pemuda yang takut menikah, dia harus memperbanyak saum, biasanya saum Daud, ya, sehari saum, sehari tidak, terus seperti itu. Sampai Allah takdirkan dia punya keberanian. Kemudian banyak ya puasa sunnah yang lainnya yang ada dalilnya. Pintu jihad, ini jihad yang syar'i, ya, jihad di jalan Allah yang sebenarnya, bukan jihad yang KW, bukan klaim-klaim jihad yang salah. Sekarang sedikit berjenggot langsung disebut mujahid. Bisa menulis la ilaha illallah, ya, dengan kaligrafi yang bagus disebut mujahid. Foto selfie tangannya diacungkan satu telunjuk langsung disebut mujahid. Padahal jihad yang sebenarnya tidak seperti itu. Betul-betul jihad yang syar'i di jalan Allah. Dan diantara syarat jihad yang syar'i itu bersama pemimpin. Jadi kalau pemimpin menginstruksikan jihad, kita ikut jihad. Kalau tidak, ya jangan. Barakallahu fikum. Pemimpin pemerintah kaum muslimin setempat. Jihad yang syar'i, ya, bukan jihad yang KW. Kemudian ada pintu sedekah. Ini sedekah diperbanyak, bukan yang zakat, tetapi sedekah yang mustahab. Ya, sedekah walaupun sehari hanya 1.000 atau 2.000, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan setengah butir kurma, jagalah diri kalian dari neraka. Perbanyak sedekah, dan sedekah itu kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita, susah senang perbanyak sedekah. Jangan ketika susah baru kita ingat sedekah, atau sebaliknya, ketika senang baru ingat sedekah, salah. Susah senang kita harus memperbanyak sedekah. Allah tidak melihat kecil besarnya. Allah tidak melihat sedikit banyaknya. Tetapi Allah melihat kualitas keikhlasan. Yang kelima, babul aiman. Pintu aiman. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Disebutkan sebuah riwayat, mereka adalah orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 70 ribu ini kata Rasulullah dalam satu riwayat juga disebutkan, bahwa atau membawa 70 ribu juga. Jadi 70 ribu dikali 70 ribu. Kalikan saja, Pak. Berapa miliar itu? 70 ribu kali 70 ribu. Masuk surga tanpa hisab karena apa? Tawakal kepada Allahnya tinggi. Dia menggantungkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, sambil dia berusaha melakukan sebab. Itu babul aiman. Yang selanjutnya pintu haji. Ini haji yang mabrur tentunya. Umrah yang mabrur. Bukan haji dan umroh yang mabur. Beda mabrur dengan mabur. Kalau mabrur, masya Allah, ikhlas, niatnya karena Allah, haji dan umrohnya sesuai tata cara Rasulullah, ya, prakteknya. Kalau haji yang mabur, ya ditolak, kabur dia. asal-asalan hajinya, pengen disebut Pak Haji, Pak Umroh, riya atau sum'ah, tata caranya juga ngasal. Kebanyakan orang begitu, ikut saja begitu. Enggak, ya, harus haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Kemudian pintu al-kadhimin al-ghaid wal-afin anin nas, pintu orang yang selalu menahan marah dan memaafkan manusia, kesalahan orang. Jangankan orang yang sengaja melakukan salah kepada dia, yang gak sengaja apalagi. Orang yang menyakiti dia dengan sengaja dia maafkan, apalagi yang tidak sengaja. Ya, penuh dengan kesabaran. Ini masalah sabar, mudah-mudahan bisa dibahas lain kali. Ya. Keutamaan yang luar biasa. Yang terakhir adalah pintu ilmu. Dan ini walhamdulillah sedang kita geluti di pagi hari ini. Bermajlis ilmu yang merupakan taman surga, yang merupakan lorong untuk memasuki pintu-pintu surga. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan tidak hanya didengar dan difahami, tetapi lebih dari itu kita amalkan. Ya, sehingga kita berhak memasuki pintu-pintu surga seluruhnya. Allahumma amin. Sampai di sini, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.